aduh buat di es bah lagi sebotol hal-hal ujar dokter yang banyak yang ginjal kada boleh lebih dari dua botol minum sehari semalam cuma jar dua botol nenggal kah orang penyakit ginjal kada boleh minum banyak lebih dari dua cangkir jar dua cangkir ganal pencangkir ada yang ulang berjual papan-papan ganal mana cangkirnya. Alhamdulillah Tuhan menjagakan aku dengan adanya penyakit ginjal yaitu kista pada ginjal nang membai lawan jadinya badan penyakit itu membai lawan ginjal nang membai lawan jadinya badan penyakit itu membai lawan memulai badan dijadikan sampai wayang ini jadi seumur awak penyakitnya segala obatnya dan hanya satu juzuk dari badan dan tak tadi ginjal kada ada obatnya ada cuci darah ini cuma ganti bakame banyu nang di awak tadi kan mestinya keluar di kami di paru nah ini tetuyuk di paru lalu itu nang di kurat dikeluarkan seminggu dua kali kekuatan aku ingin 4 liter nang kawa ditarik sedangkan banyu lebih dari 4 liter dicoba 5 liter maka aku hendak siuk kada tahan doakan aja mudah-mudahan panjang umur dan diberi Tuhan afiat jangan koler jangan bakhil mendoakan. Ya Allah doakan ulun mendoakan lawan pian yang lawan pian supaya Saidina Abdul Ghani panjang umur sehat afiat itu doakan tengah malam ke tengah hari doakan ya insyaallah doa bidzahril ghaib makbul Nabi pangbungcap nabaita dan terasa doanya orang banyak ada habaib mau ucap lawan dia ikam jangan khawatir atas artinya terganggu kesehatan ikam sebab ikam ini termasuk hamba yang makmur doa makmur doa itu makmur presiden artinya banyak benar yang mendoakan bocor jantungnya jantung bocor tuhuk saya bawa obat sudah habisnya operasi juga yang bocor tadi ditatap disambung datangnya lawan pastor pastornya itu menyuruh nyawa malam ini semalaman berdoa unda mendoakan juga ujar si pastornya minta berdoa semalaman lalu isok dioperasi cekernya nenek si pastornya tadi berdoa juga sekali isuk dibawa ke rumah sakit diperiksa kadada lagi bocornya hilang jadi jurnya ujarnya si dokter ujarnya si nang pasiennya tadi dasar hebat Tuhan Yesus padahal Nabi Isa itu bukan Allah makhluk Allah juga roh dari Allah artinya julukannya roh dari Allah bukan rohnya Allah Tuhan hidup kada memakai roh kalau hidup memakai roh sama kita maka Tuhan laisa kami sebihi sayon itu julukannya roh dari Allah kurang bersih apalagi Allah Ta'alanya yang dipintai sedangkan meminta lawan Nabi Isa aja sudah dikabulkan ampih bocor jantungnya profesor dokter insinyur nang berbicara hari kemes tadi tahu kai kam sekali mulik ke rumah menampayakan tangan bakas ditatak urat tangannya kenapa karena inya operasi jantung. Jadi dada digergaji. Nah ini dada ini kan tulang digergaji. dibuka lalu jantungnya itu ada di situ nang buntu, lalu di lubang di sini urat yang di tangan tadi disambungkan jadi selang ke sebelah sini. Nah itu. Jadi ujar si Den, aku ini stres, kada hilang-hilangnya cakupan. Kalau pina jantung ini buntu, amun jam buntu jantungnya kada kau banyak lagi. Jion. Jadi stres terus di sini takutan terus. Kita kan kada tahu kalau stresnya paling-paling leres. Jadi mendengar pembacaan kita di sini, menyaksikan di sini, bahwa kita di sini beramai-ramai, di samping beramai-ramai itu belajar mengenal Allah dan belajar yang diharamkan Allah. Beliau tertarik. Beliau berniat dan berucap kawan-kawan, mudah-mudahan 3 bulan kawan datang sekali kemari. Karena memang tugasnya seluruh Indonesia. Naik pangkatnya sekali aja lagi jadi Menteri Kesehatan. Jadi jar-jarnya Menteri Kesehatan hendak juga kesekumpul sini. Ada yang disampaikan ujarnya, kena aku mengawali. Nah, memang kesehatan ini termasuk 5 dari kewajiban yang pertama. Hibdu nafsin, menjaga diri, menjaga kesehatan diri, itu fardhu ain. Hibdu dinin, memelihara agama. Hibdu malin, menjaga harta. Ya, nah, jadi nikah nang sok-sok supaya turunannya jangan rusak. Jahirin, menjaga kesupanan, kesopanan dijaga, jangan merusak kesopanan, harus sopan. Seperti jangan bersifat tomah, sebab itu apabila tomah ada aja bisa hendak pulang mampir di jurang, kada tahu sopan, ujar bahasa baik aja. Menjaga jangan kita sopan, itu hukumnya fardhu ain. Menjaga kesopanan. Jadi kita wajib sopan, wajib berkata, wajib menjaga keturunan, menjaga kesehatan, menjaga agama. Di sini artinya dosa dimuntung nomor 1 adalah mengupat. Maksud mengupat di sini muntung manusia akan saudara seagama. Disebut saudara. Kalau kita bujur-bujur memikirkan kata-kata saudara, saudaramu dan anakmu, dan anak bukan dan anak seumah, bukan dan anak sebapak, dan anak se-Islam, sedangkan Islam ini nikmat yang paling besar. Jadi kita sudah disatukan di dalam satu nikmat yang besar, yaitu Islam. Saudara rasa Islam. Jangan kita ganggu, jangan kita rusak Islam itu dengan sebab kita mengupat sesama sedang sanak. Kalau mengupat kurang Islam, sekurang-kurangnya dosanya dosa besar. Lamun mengupat disertai menghinakan, mungkin menjadi murtad. Itu bahayanya. Maka nyaman banget benaran memandir orang ini, nyaman banget kada sadar bahwa pandir itu apabila didengar oleh orang itu tadi kada senang hatinya. Ada orang kumpul sini belayar, lalu di pasawar kata-kata itu Rana nang bukan orang Martapura. Nang bukan Martapura ini pas pun lawan orang sakumpul dari di pasawat. Ikam di mana tinggal? Jawabnya di sakumpul. Oh, dekat ke seorang kiai yang apabila bersalaman bayar 5 juta itu kah? Ya. Mananis kurang sekumpul ini. Maha parakan lawan aku. Sampai ke itu guru aja kurang menguja di pesawat. Apabila bersalaman non kian mesti 5 juta bayar. Lamun kada bayar kada kau bersalaman. Hatiku sakit karena aku manusia yang kada bisi uma bapa lagi dan kada bisi marina lagi dan kada bisi langgan anak laki-laki. Aku didauri penyakit yang kada ada obatnya. Sekarang seminggu dua kali dicuci darah 5 jam bakujuran panas dan sakit pati dan sebagainya keram dan lain-lainnya. Teganya orang itu menyambat orang kaya itu. Padahal ikam-ikam rancak aja bersalaman non aku gratis. Bujurlah. Nang 5 juta, nang 3 juta itu orang nang membari. Rasulullah bila orang bahagia kada pernah menolak. Sedikit atau banyak kada pernah menolak. Tapi kalau sedekah Nabi menolak. Sebab itu bukan hak sidin. Kalau hadiah memang hak sidin. Nah jadi kam datang kaya Nabi ulun bersedekah kada diterima sidin. Ulun bahadiah sidin kada menolak. Sedikit banyak kada masalah. Jadi dijelaskan lagi kepada semua muslimin muslimat, lamun orang kafir dan munafik aku kada bepandang. Jangan ikam buruk sangka lawan aku. Aku menerima hadiah orang, aku kada meminta lawan orang, aku kada menjual ijazah dengan duit, aku kada menjual agama dengan dunia. Menyampaikan menyambung gawian Rasulullah. Orang bahagia kada salah menerimanya. Dalamkan itu aku minta ridho, minta halal. Kalau-kalau nang dihadiahkannya itu karena terpaksa. Bukan aku buruk sangka kalau orang itu. Cuma takut kalau orang terpaksa memberi. Lalu kada nyaman kena jadinya. Lamunnya ikhlas nyaman teh. Jadi aku minta ridho, minta halal. Masalah aku sumbayang Jumat di masjid Abuya pulang jangan dimasalahkan. Jangan dipandar-pandar. Karena Quran menyatakan idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila bang hari Jumat untuk sembahyangan Jumat, maka hendaklah kamu berjalan menuju zikrillah masjid sembahyang Jumat. Maknanya zikrillah. Jadi di situ menyebutkan masjid nang disembahyangkan Jumat di dalamnya. Kada ada Tuhan menyuruhkan nyawa tulak ke masjid Al-Karamah aja. Kada ada. Di masjid mana, kan di masjid mana, kan hendak sembahyang, kan menjadi masalah. Pahamkah? Jadi aku bebas, aku kada mau maikat kurang, karena talinya kada disi. Dan kada mau diikat kurang, karena batis kumalik. Itu sifatnya. Sudah tua, Pak Ismi saya ulut ini. Umur 63 masuk ke 64. Ini umur penghabisan untungnya. Rasulullah bersabda umur umatku antara 60-70. Pas diantaranya ini umur nang terakhir. Matinya aku hendak menyempat pilon si ayam. Kau baikkan. Nah, lagi ini handphone. Bapa jua lawan nang sesama agama adalah bahasa sambatan. Maka anak ada nang apa? Ada nang ading pangkat kurang badang anak. Dan anaknya bukan seuma, seapa, ada seagama. Agamanya Islam. Islam itu agama Allah. Kita sudah dipersaudarakan oleh Allah, sama-sama memegang Islam. Jangan diganggu Islam itu. Dengan apa mengganggu Islam? Di antaranya mengumpat sesama saudara. Di mana aja ada orang Islam dan anak kita. Di Irak, di Iran, di Saudi, di Abu Dhabi, di Dubai, apabila orangnya bersyahadat dua kalimat, itu adalah sedang sanak kita. Sedang dulu. Ini ada telepon. Ya, yang tua. Lupakah engkau dengan kenangan manis kita? Masuk. Nangis nah bebanyon mata. Wah ini handphone kok bilangnya ada yang mengirim gambarnya kelihatan. Waduh, hebat banget Nur Muhammad. Nur Muhammad bisa jadi macam-macam. Masya Allah. Jadi jangan menyambat-nyambat lah mendang anak seagama dengan sambatan. Lamun punya mendengar ya kada ketuju. Lamun punya mendengar imo bahasa lagi. Abuya ditelepon oleh orang sekumpul bahwa Abah guru sumbahyang Jumat jadi imam lagi di masjid dia. Nangaran Abuya nang sedang setrok nyaring bener ketawa. Sirin setrok nyaring bener ketawa. Abuya sekarang dokter dan perawat guring di rumah. Artinya penyakitnya ada kawan tinggalan dokter adalah lawan perawat itu artinya. Ya Ahmad, anak Sidin hendak disuruh tulak ke sana. Malam rencananya hari Senayan mulai di sini, hari Arba mulai di Jakarta ke Jeddah. Jadi aku ada rencana semalam sore Senayan kan kita cuci darah hari contoh hendak berangkat ke Jakarta rencana. Lawan rombongan pulang nang di rumah juga. Ini sana yang berangkat malam Selasa kan mauludan di rumah siapa misalnya. Itu boleh ya ke rumah ayam goreng di situ. Malam Arba maulud juga di rumah ayam. Goreng hari Arbanya manjurkan ajib ke motor. Kenapa motor dari Arab tuh? Lapangan ayatullah pajeda rombongan aku orang di rumah bulikan gak berkumpul aku bertinggal lawan si ayam rencana sekalinya sampai we ini nah itu paspor ayat pajeda belum tuntung nah pisahnya belum dapat jadi barang nasib si ayam. Sabar yang kami ketahuan imong kapan bujurnya bukan paham ini 20 ikong dibawa ke pesawat ke sana jangan pesawat dan maulud akur kata kami nah akur ya tapi bayar dorongan. Gampang aja mentulakan ke sana hari Senayan malam Selasa. Halo, wapres kami dengan kawan-kawan di sekumpul kurang lebih 25 orang mau berangkat ke Jakarta adakan maulid di rumah wapres atau di istana wapres. Nah, oke, okay. Mesti minta jawabannya. Ada wapres, Pak. Ada wapres. Hai, hai. Panas sehat. Jangan. Tidur di rumah ayang saya. Oh, siap. Siap. Siap belum siap? Siap lah, ya. Mok benar. Dan pada sekalinya, nah pada jadi ya. Jadi jarbo, lawan bini pun yang tiga ini. Hanyalah aku tahu, ikan yang bertiga sebenarnya. Tak kuat uang bertiga juga kalinya. Ditutupnya. Kalau dapat reket, tapi aku beriman juga. Itu bentuk ada Suryanata, ada Mbah Bang Lika Lua, ada Buguhan Bang Buaya Kuning. Ada. Kalau mau kalah, aku lontong tiga. Tengah aja lah. Kupiah hijam itu jabat Ba'es. Arti Ba'es itu kan rusak pinggirnya. Nah, Ba'es ngarep. Maka dasar Ba'es juga. Sakit hati orang. Nah, iya lah itu enggak. Itu ngarepnya menyumpahi kawan. Itu ngarepnya mengumpat lawan orang. Karena hidungnya mesek. Mesek ya. Sakit hatinya. Dasar bujur juga meseknya. Nah, lu bujur itu nangar menyambat. Lamun punya hidungnya kayak si ayam pada akan mesek. Mah ada-ada. Gonol lagi dosanya. Aku ulangi. Aku sembahyang Jumat bebas di masjid mana jangan. Jangan dibicara akan. Sembahyang masjid itu kalau masjidnya subhat. Apabila memadakan subhat. Ini masyarakat macam-macam. Apabila bersalaman 3 juta bayar ya. Mana? Kada ada tulisan di hadapan rumah. Kada ada tulisan di rumah aku bertulis di bujur aku duduk. Kada ada. Malahan bergambar berdua-berdua tu aku nak membayar ya. Inya tahu mengambil ya. 8R lagi. Ganal artinya 8R itu. Kenapa pulang? Kenapa korok-koroknya? Si ayah yang mewek. Awe lagi. Menyebut kekurangan pada badannya. Kong ya. Kong ya. Sakit hati orang. Memang inya tengkong juga. Inya tengkong juga. Sakit hati. Mulai inya kata tengkong dipadakan tengkong. Itu mah ada karangnya. Atau keturunannya. Turunan yang kerek-kerek. Entahnya abahnya ini kan tujuh banar. Masaung yang kerek-kerek. Jadi si anaknya ini yang ditambah. Anak yang kerek-kerek. Sakit hati orang. Itu ngarepnya mengumpat. Memang keturunan yang kerek juga. Nah itu juga ngarep mengumpat. Lain keturunan kararara. Itu sepupu sekali. Sepupu sekalinya yang kerek itu kararara. My God, kurasa. Awfi ulumihi atawa parangainya disambati. Parangainya yang tadi. Ente bakhil. Dasar bakhil juga. Duit kita banyak aja bisi. Di masjid ada jalanan berjalan di hadapan. Lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat yang dibuat. Nyari Jumat disuruh banyak baca sholawat. Jalanan lewat di hadapan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat yang dibuat. Duit banyak aja. Minta. Lalu ujang yang tiga keikutkan nyawa ini. Nah, mengupan. Rusak Islamnya. Sekurangnya haram kalau tidak murtad. Lamun disertai menghinakan. Menghinakan orang Islam. Ingat-ingat. Orang Islam jangan menghinakan. Bibi'lihi atawa pada perbuatannya. Ya kan? Para. perbuatannya misalnya inya menulis cocok benar nih tulisan dia benar karacak titik hujan karacak titik sakit hati orang tulisan orang nih padahal saya karacak titik menenta mengupat panarannya nih tetap au fi qawlihi atau pada perkataannya ya kan ada par-par katanya bahaya suara ini sini ya pada kambing kehujanan sakit hati orang ini kan asal orangnya aja dah sakit hati namun orangnya imung dipadahkan suara ya pada kambing kehujanan kada masalah kada masalah karena kada termasuk riba matinya bima yaqrahu dengan perkataan nantinya kada ketujuh. Ini ada juga nang katuju di ulu-ulu. Sekjen. Kita tawa dipadakan mesek. Ini masalahnya bima ya Pak. Seperti aku tadi dipadakan menjual jajah sekian juta itu sakit hatiku. Sakit hatiku. Kada sumpah yang jumat, kepada akan munafik sakit hatiku, padahal aku odor. Ada yang madahkan lagi sidin tujar, yang jadi kata oleh anak itu, kalau sidin itu mati pucuk. Ada beginian yang madahkan pucuk, kok, coba. Tidak merasa ikut kami, ayo. Kalau keistimewaan laki-laki ini amat. Pertama, menjepit telur tidak pecah. Dua, masuk goha tanpa lampu. Tiga, punya mikrofon tanpa baterai. Empat. Bisa tegang tanpa aliran listrik. Itu keistimewaan laki-laki. Keistimewaan bini-bini hari Sabtu. Empat jiwa sama. Supaya jangan sangkal. Pertama, sanggup membawa dua buku gunung berobang tidak bocor. Tiga, berdarah tidak terluka. Diguguri nuklir tetap segar gerget. Kalau dokter-dokteran itu ketujuh mendengar pembicaraan kita di sini kaset-kasetnya, ujarnya cocok lawan kita nih jadi kereta tiada stres. Kada ada stresnya. Mensampak nangka ini ada juara kita mau umut saja. Nah itu dokter ahli jiwa punya. Nah ada agamanya. Nah, beserikam ini ya. Pengolah dan bayam. Makanya saya pengolah itu.